Apakah ada amalan khusus di 10 terakhir bulan Ramadan? Jazakallah khair. Semuanya amal soleh Anda kerjakan ya, seperti puasa yang kita kerjakan di awal Ramadan, sholat tarawih atau sholat malamnya. Ya, tapi memang di 10 terakhir Ramadan ada keistimewaan secara khusus, yaitu sholat malam di di malam-malam ganjilnya, terutama malam 27 ya. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, di Mekah dan Madinah, itu di 10 terakhir Ramadan pasti akan ada sholat tarawih 20 rakaat, tapi tidak ada witir lagi. Kemudian setelah itu di sekitar jam setengah satu malam mulai lagi ada tahajud antara 11 atau 13 rakaat. Ya, kadang-kadang 11, kadang-kadang 13. Kalau kita ambil 13 rakaat aja tambah 20 berarti 33 rakaat. Mereka melipat gandakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak lagi ada pandemik, tentu dianjurkan itikaf di 10 terakhir Ramadan. Karena dikatakan Nabi SAW selalu beritikaf di 10 akhir Ramadan. Dan di tahun terakhir beliau, ya, hidup, itu beliau itikaf selama 20 malam berturut-turut. Dan yang ketiga, Anda memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana hadis Bukhari di mana Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya dapat malam Lailatul Qadar itu? Apa yang saya ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkanlah itu. Allahumma innaka afu. Ya Allah, sungguhnya kau suka sekali memaafkan. Tuhibbul afwa. Dan kau cinta dengan pemaafan itu. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku. Ya. Kemudian Anda kerjakan semua amal soleh, usahakan bersedekah, baca Quran, berdoa, lakukan semua. Terutama kalau berpapasan dengan Lailatul Qadar. Makanya supaya kita tidak luput, lebih baik 10 malam itu semuanya beribadah. Makin dikencangkan, dikatakan dalam riwayat, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, maka Nabi SAW lebih mengeraskan ikatan sarungnya dan membangun sholat, menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Ya. Jadi pada saat itu Anda usahakan terus melakukan, dan insya Allah selama Anda hidup, selama kita hidup, semoga Allah panjangkan umur kita dan beberapa Ramadan yang banyak ke depannya, insya Allah kita dapatkan maksimal semua dengan keimanan dan amal soleh. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Anda pasti akan melalui Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak selama Anda hidup. Cuma siapa yang dapat taufik untuk melakukan ibadah pada saat itu. Nah, kalau Anda sempurnakan 10 malam semuanya dengan sholat tahajudnya, semuanya dengan ibadah-ibadah ini, pasti akan dapat Lailatul Qadar. Dan kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Seperti itulah.